kau ada sedikit terlepas, walau hanya sekedar berbincang. Tolonglah waktu, beri ruang sejenak, biar bibir ini bisa mengucap. Miliki aku karena cinta.